السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, dan kita memasuki bab yang baru yang judulnya adalah Babu An-Nafaqat, yaitu bab tentang nafkah. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Lalu bagaimana penjelasannya di dalam fikih? Tentunya di dalam penjelasan para ulama. Mari kita lihat. Berkata Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, yajibu ala zawji nafaqatu zawjatihi, wajib atas seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Kata nafkah dalam bahasa Indonesia atau nafaqah adalah berasal dari kata al-infaq, yang artinya adalah al-ikhraj, al-ikhraj, mengeluarkan. Li'annaha takhruju min malin man tajibu alaihi. Karena dia adalah keluar dari harta yang wajib atasnya memberikan nafkah, dalam hal ini suami. Suami memiliki harta, dia keluarkan harta yang dia miliki atas orang yang wajib dia nafkahi. Ya. Karena ada perbuatan mengeluarkan, maka disebut dengan al-infaq atau an-nafaqah. Wala yusta'malu labzul infaqi illa fil khair. Dan kata infak tidak dipakai atau tidak digunakan kecuali dalam sesuatu yang baik, di dalam perkara-perkara yang baik. Adapun dalam pengertian syar'i, ya, dikatakan di sini bahwa yang dimaksud dengan nafaqah, kullu ma yahtajuhul insanu min ta'amin au syarabin au kiswatin. Artinya adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik berupa makanan, minuman, dan pakaian. Ya, jadi nafkah itu adalah segala sesuatu mohon maaf para pemirsa Niaga TV. Jadi nafkah itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu makanan, baik itu minuman, baik itu pakaian, ataupun hal-hal yang lain yang merupakan kebutuhan dasar, misalnya tempat tinggal ya. Setiap manusia perlu yang namanya apa? Tempat dia tinggal, tempat dia bernaung dari panas dan hujan, ya, menginap di malam hari. Lalu dikatakan di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala menggunakan lafaz jamak ketika mengatakan kata nafkah, nafaqah atau nafkah. Beliau gunakan kata yang berbentuk jamak, yaitu nafaqat, an-nafaqat. Kenapa beliau gunakan kata yang jamak bukan kata yang tunggal? Litanawwu'iha. Karena nanti akan kita bahas bahwa nafkah itu berbagai macam, bentuknya berbagai macam. Li'anna minha ma yajibu 'alal insani li nafsihi wa minha ma yajibu 'alaihi li ghairihi. Ya. Ada yang wajib dia tunaikan untuk dirinya, ada juga yang wajib atas orang lain, dan atas orang lain pun nanti jenisnya bermacam-macam. Ada yang wajib dia nafkahi disebabkan adanya ikatan pernikahan. Ada juga yang wajib dia nafkahi disebabkan ikatan kekerabatan. Ada juga yang wajib dia nafkahi disebabkan milkul yamin, bahwa dia memiliki orang tersebut. Ya, dalam pembahasan tentang apa hamba sahaya. Artinya nafkah itu tidak satu jenis, tidak satu bentuk. Oleh karenanya beliau menggunakan kata an-nafaqat, yang artinya nafkah-nafkah. Kembali kepada perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala, beliau berkata, ya, yajibu 'ala az-zawji nafaqatu zawjatihi. Wajib atas seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Ketika menjelaskan perkataan Ibnu Naqib, ya, yang mengatakan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri, Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan beberapa dalil terkait dengan wajibnya nafkah suami atas istri. Dalil yang pertama adalah dari Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 34, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu. Ya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, laki-laki, yaitu para suami, adalah pemimpin atas wanita. Disebabkan karena apa yang telah Allah berikan kepada sebagian mereka. Allah lebihkan pemberiannya kepada laki-laki atas wanita. Wabima anfaqu min amwalihim. Dan disebabkan karena mereka telah memberikan nafkah kepada istri dari harta yang mereka miliki. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, fal ayatu sharihatun fi anna ar-rajul huwa alladhi yunfiqu min malihi kullama yu'ti az-zawj yu'ti liz-zawj min mahrin wa ghairihi. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa laki-laki dialah yang harus memberikan nafkah kepada istrinya, baik pemberian itu terkait dengan mahar atau lain sebagainya. Begitupun di surat Al-Baqarah ayat 233, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Allah Subhanahu wa taala berfirman, para ibu, ya para wanita, para istri, mereka menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun. Ya, mereka sempurnakan selama 2 tahun menyusui anak-anak mereka. Bagi siapapun yang ingin menyempurnakan susuan, wa'alal mauludi lahu, dan kewajiban seorang ayah, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yaitu memberikan nafkah ya kepada istrinya, memberikan pakaian untuk mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, fal ayatu sharihatun fi annal mauluda lahu. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa seorang suami alaihi rizquhu rizqu wa kiswatul walidat al murdiat, bahwa seorang suami itu wajib memberikan kiswah pakaian al walidat atas istrinya atau atas seorang wanita yang menyusui anaknya, wahunna az-zawjat, dan maksudnya adalah istri. Wal muradu birrizqi at-ta'am wasyarab, dan yang dimaksud dengan seorang suami wajib memberikan rizki kepada mereka adalah makanan dan minuman. Wadzalika ma'al kiswati huwa an-nafaqah, dan kalau digabungkan makanan, minuman dan pakaian itu adalah yang kita sebut dengan nafkah. Adapun dari hadis Nabi, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hajjatul Wada. Apa kata Nabi? Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Walahunna, istri kalian itu memiliki hak, alaikum atas kalian, rizquhunna, yaitu makanan, minuman, wa kiswatuhunna, dan pakaian yang menutupi tubuh mereka, bil ma'ruf, yaitu dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Lalu dikomentari oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa minal ma'ruf, dan yang dimaksud dengan al-ma'ruf, an yata'amaha mimma ya'kulu amsaluha min ahlil balad. Dan yang dimaksud dengan al-ma'ruf adalah seorang suami memberikan makanan untuk istrinya dari apa yang biasa dimakan oleh wanita semisalnya di negeri tersebut. Begitupun memberikan pakaian untuk wanita tersebut seperti pakaian yang umum digunakan oleh wanita semisal dengan dia di negeri tersebut. Wa ala hadza in'aqada ijma'ul muslimin fi jami'il aqsar. Inilah yang disepakati oleh para ulama ya dari setiap masa, kata beliau. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini, yajibu ala zawji nafaqatu zawjatihi, wajib atas suami memberikan nafkah atas istrinya, yauman biyaumin, ya setiap hari, ya setiap harinya dia harus memberikan nafkah. Ya, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ay bitulu'i fajril yaum. Dengan terbitnya fajar di hari yang baru, maka kita berikan nafkah. Ini untuk belanja hari ini ya. untuk beli beli lauknya, untuk beli makanan pokoknya seperti di kita di Indonesia beras, ya lauknya dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Wa hiya muqabilu ihtibasi hadzalika al-yawm ma'a lailatihi al-mutaakhirah an. Ya, dan ini apa namanya sebagai satu muqabil, kompensasi, ya, bahwa seorang wanita itu dia tertahan, tidak bisa kemana-mana karena dia harus melayani suaminya dengan baik. Maka mukabilnya, kompensasinya adalah memberikan nafkah, yang mana nafkah itu tentunya dikembalikan kepada kondisi ekonomi suami. Artinya tidak bisa dipukul rata. Ya, tidak bisa dipukul rata. Fa in kana musiran lazimahu muddani minal hab al-muqtad fil balad. Apabila seorang suami itu musiran dalam kondisi berlapang hartanya, lazimahu, maka wajib atas si suami tersebut, muddani, yaitu dua mud. Muddani artinya dua mud. Minal habbil muqtad fil balad. Dari makanan pokok di satu negeri. Dua mud dari makanan pokok di satu negeri. Nanti akan dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, apa itu dua mud, apa itu satu mud, berapa ukurannya kalau dihitung dengan hitungan kita hari ini. Wa in kana mu'siran famud. Tetapi kalau suaminya dalam kondisi kesulitan secara ekonomi, maka kewajibannya hanyalah satu mud. Wa in kana mutawassitan famuddun famuddun wa nisf. Tetapi kalau kondisi suaminya pertengahan, dia tidak terlalu lapang, tidak juga susah, tetapi pertengahan, maka satu mud setengah. Ya. Dikatakan di sini, dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wal muddu ma yazinul an 600 gram takriban. Adapun satu mud itu kalau sekarang dihitung sebesar ya 600 gram. Jadi kalau kita beli beras 600 gram. Tapi kan umumnya kita memberikan makan untuk istri, nafkah ya, untuk dia masak dan kita makan bersama. Artinya bukan hanya kita kasih dia makanan lalu dia makan sendiri, tidak. Umumnya ya di kita ya di Indonesia kita berikan dia sejumlah nafkah untuk dia berikan kebutuhan bersama. Bahkan uang yang diberikan itu telah mencakup kebutuhan suami, kebutuhan istri dan anak-anak. Ya, kebutuhan suami, istri dan anak-anaknya. Wa yalzamuhu ma'a dhalika ujrata tahni wal khubz. Dan tidak hanya apa namanya dia wajib membelikan makanan pokok, misalnya seperti kalau di Arab gandum atau di kita beras, tetapi harus juga diberikan ujrahnya, yaitu kita berikan upah jasa, jasa untuk menumbuk tepung tersebut, karena kan tidak mungkin ditumbuk sendiri atau susah. Dia harus pergi ke tukang apa giling untuk menggiling gandum tersebut. Artinya, tidak hanya diberikan beras nih, masak beras. Kita pun harus memberikan kelengkapan agar beras itu menjadi makanan. Artinya kalau zaman sekarang ada gasnya, kalau zaman dulu kan minyak, ada kayu bakar sebelumnya. Kalau sekarang gas. Ada gasnya. Ya, ada bumbu-bumbu yang harus dibeli, lauk pauk yang harus apa namanya dihadirkan, ya. Oleh karenanya dikatakan wal udbu ala hasabi adatil balad. Begitupun lauknya itu menjadi kewajiban suami ala hasabi adatil balad, dan itu dikembalikan kepada adat kebiasaan di satu negeri. Minal lahmi wadduhni wa ghairi dhalik. Baik yang kaitan dengan daging, kaitan dengan apa namanya sayur mayur, kaitan dengan buah-buahan dan lain sebagainya, atau kaitan dengan minyak, ya, dikatakan di sini ad-duhn, minyak, ya, minyak goreng, ya, wa ghairi dzalik, dan yang lain sebagainya. Fa in taradaya ala akhdhi al-iwad an dzalika jaza. Ya. Tetapi kalau seandainya suami istri bersepakat misalnya ala akhdhi al-iwad untuk mengambil pengganti, artinya tidak diberikan berupa makanan, artinya tidak diberikan berupa makanan mentah yang dia masak, tetapi suami memastikan makanan itu ada misalnya, itu diperbolehkan. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa taskutu nafaqatuha bi akliha indahu bi ridhaha. Gugurlah kewajiban memberikan nafkah apabila seorang istri makan bersama suaminya. Artinya suami yang memastikan makanan itu ada. Entah dia membeli lauk matang dan lain sebagainya. Kama hiyal adatul an fi ghalibil mujtama'at. Karena, dan itulah yang umum sekarang di kebanyakan masyarakat. Bahwa makanan suami ya yang dimakan oleh istri. Artinya istri tidak memasak untuk dirinya, tetapi dia memasak untuk diri suami dan keluarganya. Walaha, dan seorang istri memiliki hak ma tahtaju ilaihi, apa-apa yang dia butuhkan, minad duhni lirra'si, minyak rambut. Nah, ini kaitan dengan kebutuhan dia sebagai seorang wanita. Barangkali dia ingin meminyaki rambutnya, tentunya untuk suaminya. Atau ingin membersihkan wajahnya untuk suaminya. Membersihkan tubuhnya untuk suaminya. Dan dia punya hak untuk meminta hal tersebut. Walaha, dan seorang istri memiliki hak ma tahtaju ilaihi, untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan, minad duhni lirra'si, contohnya dia butuh minyak untuk rambutnya, wassidri, atau dia membutuhkan sidr. Sidr itu daun bidara, ya, dahulu digunakan itu untuk membersihkan badan, kalau sekarang sabun, ya, kalau dulu digunakan daun bidara untuk membersihkan badan, wal mishtu, begitupun seorang suami harus memberikan sisir. Ya. Wa samanu ma'il igtisali in kana sababuhu jima'an aw nifasan. Sebagaimana suami harus membayar air. Atau kalau bukan, kalau membayar dalam arti menyediakan. Air itu kan di beberapa daerah harus dibayar pakai struk. Ada tagihannya. Sebagian tempat itu sudah pakai sumur, ditarik dari tanah, sudah tersedia. Itu menjadi kewajiban suami. Kalau di sini dikatakan thamanu ma'il iktisal, seandainya seorang istri dicampuri oleh suaminya, lalu dia membutuhkan air untuk mandi, maka yang memberikan air itu adalah sang suami. Karena kenapa? Karena mandinya si istri tersebut disebabkan oleh suami, artinya ada sebab suami. In kana sababuhu jima'an, apabila sebabnya adalah jima au nifasan, atau sebabnya adalah nifas. Fa in kana sababuhu haidhon au ghairi dzalik lam yalzamhu. Tetapi kalau sebabnya adalah haid, yang itu bukan disebabkan oleh suami atau sebab yang lain, maka bukan kewajiban suami menyediakannya. Walaupun kalau zaman sekarang tentunya sudah terjadi perubahan, ya, di rumah-rumah kaum muslimin, ya, itu sudah disediakan kamar mandinya, tidak harus membeli air, ya, umumnya seperti itu, ya, artinya, ya, ketika suami istri tinggal di rumah suaminya, dia telah diberikan izin oleh suaminya untuk menggunakan semua fasilitas yang ada di dalamnya, baik itu berupa air, berupa listrik, berupa lampu, berupa penerang, segala sesuatu. Ya, itu sudah memang sudah menjadi kebiasaannya seperti itu. Wala yalzamuhu thamanu tibi. Dan seorang suami tidak harus memberikan nafkah bagi istrinya agar dia bisa membeli minyak wangi. tidak harus. Ya dikatakan di sini wala yalzamuhu thamanu at-tib. Tidak harus dia memberikan uang kepada istrinya untuk membeli minyak wangi. Wala ujratu at-tabib. Tidak ada juga kewajiban untuk memberikan uang untuk membayar dokter. Wala syira'al adwiyati wa nahwi dzalik. Begitupun membeli obat dan lain sebagainya. Ya. Ya, tentunya ya kondisi berubah ya. Kondisi itu berubah. Zaman pun apa namanya berubah. Kalau sekarang kita melihat apa namanya kebanyakan kaum muslimin ya menjadikan berobat untuk istri menjadi satu hal yang tidak bisa terpisah di dalam apa di dalam rumah tangga ya, walaupun dalam hal ini kita melihat ada sistem yang baik ya, sistem dalam arti negara hadir lalu memberikan semacam program-program sosial, salah satunya adalah pembiayaan tentang berobat ya. Artinya kalau suami tidak mampu ya sebenarnya tidak ada dosa. Ketika dia tidak mampu misalnya ya, lalu sang suami berkata kepada keluarga istri, saya tidak memiliki kemampuan untuk mengobati fulanah istri saya. Ya, itu bisa saja dikembalikan kepada apa namanya, dibicarakan dengan keluarga istri, kemudian dicari jalan keluarnya. Walaupun sekarang ya, kalau zaman sekarang para pemirsa Niaga TV alhamdulillah ya sudah ada namanya apa BPJS atau apa namanya jaring-jaring sosial yang dibuat oleh negara, dan itu memang kewajiban negara ya. Negara mengelola, mengolah sumber daya alam milik bangsa Indonesia ya untuk sebesar-besarnya digunakan untuk kebaikan masyarakat ya, di kebaikan warga negara. Dan itu satu hal yang harus kita syukuri ya, dan harus kita jaga agar kedepannya hal ini bisa terus ada dan bisa terus lebih baik tentunya kedepannya ya. Baik, itu barangkali para pemirsa Niaga TV beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Mau membuat bapau atau usaha bapau dengan proses produksi yang lebih mudah? Gunakan alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Dengan fungsi press yaitu membentuk cekungan pada adonan bapau untuk memudahkan pengisian bahan, dan fungsi untuk menutup serta memadatkan adonan sehingga menjadi bapau yang siap dimasak. Proses produksi lebih cepat dan hasil bapau lebih rapi. Dilengkapi dengan 3 ukuran press untuk mengakomodir berbagai tipe dan ukuran adonan bapau, material food grade dan awet, mudah dioperasikan dengan desain elegan. Dapat dipasang di atas meja sehingga lebih memudahkan penggunaan, handal dan berkualitas. Maxindo, mesinnya berusaha sukses. Mesin penggiling cabai Agrowindo. Untuk menggiling dan menghaluskan cabai serta bumbu basah dengan tingkat kelembutan yang bisa diatur sesuai kebutuhan, digunakan dalam usaha penggilingan cabai. Pembuatan dan produksi bumbu dapur pada skala usaha dari material berkualitas menggunakan penggilingan dari grinder, desain kompak untuk menunjang produksi secara kontinu, hasil lebih lembut, halus, dan maksimal, mudah mengatur tingkat kelembutan. Hasil penggilingan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan, handal, dan tungkan. Maxindo, mesinnya berusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, di kesempatan kedua ini seperti biasa kami kembali membuka kesempatan. Ada dua layanan yang bisa Anda gunakan. Ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat, ya, di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Baik, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk atau ada penelepon. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ali. Iya, Pak Ustaz. Ingin pencerahan tentang wali, Pak Ustaz. Tentang? Tentang wali. Wali, baik Bapak. Iya. Wali majestur itu karena dia, jadi dia tidak diwajibkan menjalankan syariat. Makanya ya, namanya orang dia. Tapi dia selalu mengingat Allah, yang diingat tidak lain hanya Allah. Makanya dikatakan wali majestur. Pertanyaannya, apakah istilah wali majestur atau puncak di atas wali malam mati yang tentu atau di zaman Rasulullah SAW atau sahabat, istilah itu apa sudah ada, Bapak? Baik, itu saja, Bapak. Ya, Bapak. Apa sekedar buatan sufi, Bapak? Baik. Iya, Bapak. Makasih, Bapak. Mohon pencerahannya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Pak Ali, dan semua pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada. Tentunya ketika kita mendefinisikan sesuatu, maka definisi yang kita buat haruslah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa membuat definisi sendiri, apalagi sampai definisi yang kita buat itu menyelisihi apa-apa yang telah didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ali boleh mencatat di surat Yunus ayat 62 sampai dengan 63, ya, surat Yunus 62-63, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada juga rasa sedih atas diri mereka. Siapakah mereka itu, orang-orang yang hilang rasa takut dan rasa sedihnya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan mereka bertakwa. Jadi dua komponen ini tidak bisa hilang. Amanu wa kanu yattaqun. Ya, mereka itu adalah beriman dan mereka bertakwa. Digunakan di sini fi'il mudhari yattaqun, yang menunjukkan satu ketakwaan yang bersifat terus-menerus. Oleh karenanya wali yang paling tinggi itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling tinggi kedudukannya seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana puncak ketinggian Nabi? Beliau kana yusalli hatta tatafattar qadamahu. Bahwa dahulu Nabi melaksanakan salat sampai bengkak dan sakit kedua kakinya. Itu wali yang paling tinggi. Wali yang paling tinggi. Ya, yang kita jadikan ukuran adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasul pernah berkata, "Ana akhsyakum wa atqakum lillah." Aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam ajaran Islam, orang yang tidak wajib ibadah itu tidak, bukan satu sifat yang mulia. Itu terjadi dalam kondisi seseorang memang kehilangan ahliyatut taklif dalam istilah para ulama. Kehilangan ahliyatut taklif. Dia tidak lagi dianggap orang yang siap dibebani oleh hukum. Faktornya banyak. Salah satunya misalnya gila. Orang gila itu bukan mukallaf. Ya, atau dia belum balig, maka dia bukan mukallaf. Oleh karenanya kan diistilahkan mukallaf itu adalah aqil balig, ya, orang yang berakal dan balig. Jadi dalam Islam tidak ada itu. Itu adalah kebohongan, kedustaan mengatakan seseorang saking dia tingginya kecintaannya kepada Allah sehingga dia tidak wajib lagi beribadah. Itu kedustaan, ya. Itu kedustaan, penyimpangan akidah yang sangat berbahaya. Bahkan para ulama mengatakan di antara penyebab batalnya keislaman seseorang adalah mengatakan bahwa ada seorang manusia yang tidak lagi terbebani oleh hukum syariat. Artinya tidak wajib menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Padahal dia balig, dia berakal. Lalu dia katakan enggak, saya ikut syariat Nabi Khidir atau yang lain sebagainya. Tidak ada syariat. Tidak ada ibadah yang diterima kecuali apa yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ada Ummu Rafib di Jakarta. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu. Ada yang mau menanyakan ini, Ustaz. Misalnya ada orang tua tuh menyiapkan DNA atau tabungan buat insya Allah buat anaknya gitu. Apakah itu termasuk mengambil hak Allah yang maha pemberi gitu Ustaz dalam menyiapkan itu Ustaz? Terus mohon maaf yang kedua Ustaz nih, ada saya itu ditawarin apa kayak kita harus beli kain kafan atau dan menyiapkan kuburan biar supaya nanti ahli waris kita nggak repot gitu. Apakah boleh menyiapkan seperti itu, Ustaz? Baik. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah ibarik fik. Barakallahu fik, Ibu Ummu Rafib di Jakarta. Yang pertama masalah mempersiapkan segala sesuatu untuk anak, ya. Rumahnya kita persiapkan. Pendidikannya kita persiapkan dengan baik dari sisi pembiayaan, dari sisi lembaga yang baik kita pilih. Itu satu hal yang baik, ya. Satu ketika ada seorang sahabat mengalami kondisi sakit yang sangat keras, ya, yang bernama sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Dan beliau memiliki seorang putri saja, yaitu anak-anak keturunannya cuma wanita. Saat itu hanya seorang wanita, seorang putri. Lalu datanglah Nabi untuk menjenguk beliau sallallahu alaihi wasallam. Menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, engkau sudah melihat kondisiku yang sakit keras, sedangkan ahli warisku hanyalah seorang anak perempuan. Bolehkah aku menginfakkan seluruh hartaku ini di jalan Allah?" Nabi berkata, "Tidak boleh." "Setengahnya bagaimana ya Rasulullah?" "Tidak boleh. sepertiganya bagaimana ya Rasulullah? Fathuluth wa thuluthu kathir. Silahkan sepertiganya, tapi sepertiga itu kebanyakan. Ya. Lalu Nabi berkata, la in taraka, ya, seandainya engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi berkecukupan. Ini yang ingin kita garis bawahi. Seandainya kamu meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi berkecukupan, sehingga mereka tidak perlu berkeliling-keliling mencari bantuan kepada manusia, meminta pertolongan kepada manusia, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi susah sehingga mereka berharap pertolongan dari manusia. Jadi kalau memang seorang ayah, seorang ibu, Allah berikan dia kelapangan harta, lalu dia bangunkan untuk anak-anaknya rumah, dia persiapkan pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya, maka itu adalah satu kebaikan. Ya, maka itu adalah satu apa? Satu kebaikan. Dan itu tidak masalah. Tetapi harus diingat, ada hal yang lebih penting kita persiapkan, yaitu keimanan, ketakwaan, ya, kecintaan kepada ilmu, semangat untuk terus belajar, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan seseorang, dia sudah mempersiapkan membeli tanahnya, lalu mempersiapkan kain kafannya, dan lain sebagainya. Apakah itu dibenarkan? Ya, tidak ada larangan sebenarnya, ya. Tetapi, tidak ada juga ketentuan bahwa ketika kita akan meninggal, kita membeli kebutuhan. Karena itu kan sebenarnya kewajiban orang yang hidup, atau biasa kita sebut dengan istilah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu bukan kewajiban orang yang meninggal, tetapi kewajiban orang yang masih hidup, baik itu keluarganya ataupun kaum muslimin. Ya, kalau tidak ada yang melaksanakan, semuanya berdosa. Itu konsekuensi dari yang namanya fardu kifayah. Tapi ketika seseorang lagi-lagi dia ingin memudahkan, ingin tidak mau merepotkan, ya tidak masalah, tidak ada larangan. Tetapi tidak juga dikatakan sebagai sunnah. Ya, Allah alam bissawab. Kenapa harus membaca niat? Ya, kalau yang dimaksud dengan membaca niat artinya mengucapkannya dengan lisan, maka itu bukan satu keharusan. Bahkan ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Ya, talaffuz bin niyah. Ya, pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa cukup dengan menghadirkan di hati, itu yang wajib. Niat yang ada di hati itulah yang wajib untuk kita hadirkan ketika kita salat atau ibadah yang lain. Dan niat mahalluha al-qalb, niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Masalah nanti talaffuz itu masalah yang dikhilafkan atau yang diperdebatkan oleh para ulama. Jadi tidak harus, ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar ketika Palestina merdeka akan segera kiamat? Kita berdoa mudah-mudahan saudara kita di Palestina sana diberikan kekuatan, kemenangan, pertolongan, ya, kesabaran, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh-musuh kaum muslimin, ya, menghancurkan orang-orang yang berniat buruk kepada kaum muslimin, ya. Saudara kita di Palestina hari ini mereka sedang berjuang, ya. Mereka dijajah, sudah di Gaza itu sekitar 16 atau 17 tahun mereka diboikot. Diboikot dalam arti Gaza itu seperti penjara, ya, penjara, kota yang dijadikan penjara. Tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Diboikot dari segala arah, dari darat, laut, udara. Ya. Dan mereka hanyalah melakukan sesuatu yang sifatnya pembelaan atas diri mereka yang hari-hari ini dizalimi, ya. Maka kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk mereka, pertolongan. Adapun masalah tanda kiamat banyak, dan memang banyak dikaitkan dengan negeri Syam secara umum. Misalnya turunnya Nabi Isa, terbunuhnya Dajjal, dan lain sebagainya. Begitupun disebutkan kita akan memerangi orang-orang Yahudi sehingga semua batu, pohon akan berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, ini ada orang Yahudi, ya. Artinya semua makhluk akan membantu kita. Itu tanda-tanda hari kiamat. Apabila mempunyai anak tidak sesuai harapan, apakah salah didikan orang tua atau sebagai ujian dari Allah? Ya dua-duanya, yang pertama kita introspeksi diri, apa yang sudah kita lakukan, barangkali ada yang salah dan lain sebagainya. Kita introspeksi diri, ya. Ya wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidaklah ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali disebabkan tangan kalian. Tetapi ketika kita merasa sudah berjuang, berusaha, berdoa dan lain sebagainya, tetapi kita mendapatkan realita anak kita misalnya apa? Nakal atau yang lain sebagainya, hendaknya kita bersabar dan bersabar dengan kondisi itu dan terus menasehati, ya, karena tugas kita yang menyampaikan, ya. Nabi Nuh juga tidak kuasa memberikan hidayah kepada anaknya, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, Nabi Ibrahim kepada ayahnya, tapi kita dituntut untuk terus berusaha mengajak, mengarahkan, mendidik dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Sepertinya pertanyaan masih ada, ya. Kalau kita membantu pembangunan musola yang di sana enggak ada seorang pun yang mengamalkan sunnah. Masa tidak ada yang mengamalkan sunnah? Mereka salat qabliyah ba'diyah itu sunnah. Ya, mereka salat duha itu sunnah. Ya. Jadi mungkin yang dimaksud belum ngaji seperti komunitas pengajian kita misalnya. Jadi tidak seperti itu kalau menurut saya. Kalau menurut saya, kalau memang ada masjid, ya, di sana ditegakkan sholat 5 waktu, digunakan untuk beribadah, ya dibantu. Ya dibantu. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, kata Nabi. Barang siapa yang membangun masjid, ya, bahkan dalam riwayat dikatakan walaupun sebesar rumah burung, Allah akan bangunkan untuknya rumah kelak di surga. Ya, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.